yang kuasa, ampuni hamba dari segala dosa cintanya. Engkau kekasih yang ku sayangi, mengapa kau ku tinggal pergi? Pasti kau tak melupakan peristiwa semalam, saat ku memutuskan cinta tanpa ada setitik pun dosa. Entah mengapa ku lakukan hingga sesat di jalan yang terang. Mungkin disuratkan menguji kita di mana kekuatan cinta. Waktu engkau ku tinggalkan dalam kemarau cinta, betapa hati rela demi melihatku bahagia. Kembali hanya Tuhan yang pasti mengerti.